ayat ini atau surat ini, manusia itu tiga. Ada kalanya dia mendapatkan nikmat, ada kalanya dia akan dimurkai, dan ada kalanya pula dia tersesat. Apa sih yang dimaksud dengan yang mun'amun alaih, manusia atau golongan yang mendapatkan nikmat itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang berilmu dan beramal. Ini yang mendapatkan nikmat. Punya ilmu, demikian juga dia amalkan. Dia akan memberikan nikmat. Atau dia akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'matul dunya wa ni'matul akhirah. Meskipun mungkin secara penampilan dia biasa-biasa saja. Bukan seorang yang dikenal, bukan seorang yang terpandang, memiliki harta yang banyak, tidak. Biasa saja. Tapi yang jelas, mun'amun alaihi adalah yang memiliki ilmu dan beramal dengannya. Yang kedua, yang maghdhub. Apa itu yang maghdhub? Hah? Memiliki ilmu tapi tidak beramal. Tidak diamalkan ilmunya. Jadi ilmunya itu hanya sebatas hiasan saja. Supaya dapat gelar. Pengamalannya tidak. Jauh dari pengamalan dia. Dan memilih, tidak ada amalan. Sukanya nyuruh-nyuruh tapi tidak mengamalkan. Jauh dari apa? Pengamalannya. Siapapun itu, maghdhub alaihim. Dia akan dimurkai. Maka sadari masing-masing kita, kalau kita punya ilmu, amalkan. Amalkan itu ilmu. Ilmu din, ilmu syariah. Maksudnya. Kemudian yang adh-dhalin, yang sesat, itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Tahu enggak? Enggak tahu. Yang bagaimana? Apa? Beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Itu yang sesat. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah al-thalithu man ittasafa bil-ilmi wal-amal wahumul mun'amu alaihim. Yang ketiga adalah siapa saja yang disifati dengan ilmu dan amal, maka mereka adalah yang mendapatkan nikmat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i was-salihin." وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat, qarabah. Kerabat, akrab. Naam. Ketika mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika mereka memiliki ilmu dan amal. Diamalkan ilmunya. Bukan hanya memiliki ilmu tapi jauh dari amal. Ini sajalah sudah yang menjadi rekomendasi kita itu ini. Ya. Ilmu dan amal. Innama yuzakul mar'u amaluhu. yang merekomendasikan seseorang itu ya amal perbuatannya. Jelas ya? Ini harus kita renungi sama-sama. Kalau ingin menjadi sosok yang mulia, maka amalkan ilmu. Kalau ingin menjadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dibersamakan bersama orang para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, maka amalkanlah ilmu. Dah, sudah. Tidak usah cari-cari, oh saya sudah dapat rekomendasi dari fulan, dari alan. Kalau ya seorang telah mendapatkan rekomendasi dari fulan, dari alan, telah belajar ini, belajar itu, tapi ternyata tidak diamalkan, ya enggak ada guna dan manfaatnya itu. Tidak ada guna dan manfaatnya. Justru pengamalan ilmu inilah yang salah satu menjadi timbangan dalam berdakwah. Bagaimana seorang itu mengamalkan ilmunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah utus dengan membawa ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqi ini adalah apa? Al-amalus salih. Al-huda, al-ilmun nafi'. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam juga diutus dengan membawa amal yang salih. Agama yang benar. Yang itu merupakan amalan yang salih. Bukan hanya ilmu semata. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Pohon yang biasa berbuah tapi tidak berbuah. Pohon pisang kan diharap buahnya. Ini enggak berbuah ini. Jadi kemanfaatannya diharapkannya itu kurang. Malah bisa-bisa justru menjadi ujian. Ya, menjadi cobaan bagi yang lain. Dia sepertinya berilmu kok, tapi kelakuannya kayak gitu ya, Masya Allah. Lagi mana sih kelakuannya itu? Ya banyak lah. Lagi mana? Banyak gimana? Dia itu utang sama saya, tapi udah bayar-bayar itu. Misalnya. Atau malah gak dibayar utangnya. Minjamnya itu sengaja gak dibayar. Mencari orang-orang yang kira-kira biar melunaskan. Begitu. Berilmu tapi dia itu sepertinya, maka ma'asyiral muslimin, itu akan menodai orang, enggak mau lagi sudah. Barakallahu fiikum. Ini contoh yang kadang-kadang terjadi. Sehingga bukan karena tidak mampu, karena memang tidak mau membayar. Orang kalau sudah tidak ada kemauan, mau bagaimana akan mendapatkan kemampuan. Tapi ketika seorang memiliki kemauan, insya Allah, Allah akan berikan kemampuan. Ha'ulai humul mun'amu alaihim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat. Fa'idha aratta antakuna ma'ahum fajma' bainal ilmin nafi' wal amalis salih. Oleh karena itu, ketika kamu ingin bersama mereka, bersama mereka ini bersama siapa? Bersama ulama? Bersama anbiya, bersama para nabi, bersama asyuhada, bersama para asiddiqin, para syuhada, para solehin, maka gabungkanlah antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wis, itu aja. Kamu ingin bersama mereka? Bersama siapa ini? Bersama barisannya para nabi? Oh ya inginlah. Para siddiqin, para syuhada, para solehin? Oh ya inginlah. Sudah, kamu itu ya punya ilmu, amalkan. Selesai masalah. Jelas ya? Para nabi telah wafat, mereka telah wafat. para siddiqin, para syuhada. Naam. Mungkin mereka telah mendahului kita. Bukan hanya bersama yang kadang-kadang kita dengar didengungkan, dengungkan. Antum bersama gimana ini? Ini kata Syekh, fa idza arata an takuna ma'ahum fajma' bainal ilmin nafi' wal amalis salih. Kumpulkan saja ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Maka itu sudah otomatis kamu akan bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, dan bersama solihin. Itu resepnya ilmu dan amal. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngakunya bersama-bersama. Nggak tahulah bersama siapa yang dimaksud. Bersama nih, bersama. Tapi ngaji aja nggak pernah. Ngaji duduk di majelis, nggak pernah. Nggak pernah itu, nggak pernah. Duduk itu mendatangi, nggak pernah. Blas itu. Tapi kalau ngomongnya tadi. Atau di media sosialnya, bersama ini, masya Allah. Coba kamu baca Quran dulu, zikrullah, sholat berjamaah, taklim yang rajin, membaca kitab-kitabnya para ulama. Kamu akan dapat ilmu, kemudian diamalkan, itu sudah. Lah kalau orang ahlinya cuma menilai, ini kamu belajar di mana ini? Ternyata cuma yang ada di pikirannya cuma ngodek. Tutulan bahwa yang dipikirnya. Kayaknya kok dari ilmu seorang ulama jarh wa ta'dil, masya Allah gitu loh. Iya kan? Bukan salah. Enggak salah orang-orang mencari ma'isha. Jualan enggak salah. Bagus itu. Tapi jangan lupa kamu itu juga memiliki apa? Tanggung jawab untuk menuntut ilmu, belajar. Nah, kadang jauh di sana mau bersama siapa lah? Buktikanlah sudahlah. Fajma' bainal ilmin nafi' wal amalis salih. Kumpulkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Itu akan membuktikan jati diri seseorang. Sudah itu. Siapa dirimu sebenarnya itu akan terkumpul di situ. Bagaimana ilmu, bagaimana kamu mengamalkan ilmu. Lah kalau tidak pernah diamalkan cuma ngaku-ngaku saja loh. Ya banyak orang mengaku. Di mana dia ketika adanya ta'awun bersama? Di mana kamu? Sedang ngode ini. Oh. Di mana itu ketika ada durus dibuka, pelajaran-pelajaran dibuka, di mana kamu? Oh ya sudah ngode. Loh kok ya gini sudah seolah-olah masya Allah. Tak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di penjara saja itu karya-karyanya banyak itu. Kalau kamu mengaku bersama. Nah, sibuk dengan ilmu. Bukankah itu nasihat para ulama? Untuk sibuk dengan ilmu din, ilmu syariah. Bukan sibuk beginilah, sibuk begitulah. Beritanya bagaimana, begitulah. Nggak habis-habisnya itu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, fa'idha aratta an takuna ma'ahum, jika kamu ingin bersama mereka, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, maka kumpulkanlah antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sudah. Oh iya ini sudah nih, sudah berilmu bermanfaat dan amal saleh ini. Ya sudah. Selesai kan? Dimanapun orang bisa mengamalkan ilmu kok. Jangan kemudian disempitkan. Jangan kemudian apa? Disempitkan. Oh kalau bersama maka harus ngikut dengan saya. Antum harus manut dengan saya. Oh jadi definisi bersama itu manut sama antum. Kalau gak manut sama antum berarti tidak bersama. Lain, siapapun, kata Syekh, siapapun yang ingin ya bersama mereka, ya sudah, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, kerjakan. Wa fiha minal fawaid at-tabarru minal hawli wal quwwah li'annahu mun'amun alaih. Juga di antara faedah yang ada di dalam suratul Fatihah ini adalah menyerahkan daya dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan nikmat kepadanya. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal itu berdasarkan firman Allah taala, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami meminta pertolongan. Wa fi qawlihi ta'ala an'amta 'alaihim, dan dalam firman Allah taala an'amta 'alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka, wa qawlihi ihdina, dan firman Allah taala ihdina, tunjukilah kami ya Allah, li'anna hadza fadlun minallah laisa bihaulika wala biquwwatik, karena ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuanmu, bukan juga karena kekuatanmu. Kamu bisa beramal, mengamalkan ilmu itu bukan semata-mata kamu yang mengerjakan, bukan, tapi itu fadlun minallah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ini. Jadi kalau ada seorang atau siapapun yang kalau mau beramal soleh kok sulit sekali, nah maka ini khawatir. Jangan-jangan Allah enggak kasih memang kemampuan, enggak, Allah enggak kasih daya kepada dia untuk beramal soleh. Ya kan? Karena kata Syekh ini, laisa bihaulika wala biquwwatik. Taufiquka lil ilmi nafi' wa taufiquka lil amali bil ilm hadza min Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang ada pada dirimu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Taufik yang ada pada dirimu untuk beramal dengan ilmu, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini diambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepadamu semata, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami meminta tolong. Karena memang yang namanya ibadah itu enggak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan faedah ini. Oleh karenanya, ya jangan pernah merasa bangga ketika seseorang telah melakukan amalan-amalan. Enggak usah, apa ya sih yang harus dibanggakan apa? Kamu bangga merasa kamu itu dan sebagainya, sebagainya. Enggak usah bangga. Wong itu Allah yang kasih kok. Lau syaa rabbuk lau kunta minal maghdhubi alaihim au minadh-dhalin. Andai Allah itu berkehendak, pasti kamu termasuk bersama yang dimurkai kepada mereka atau bersama yang sesat. Kalau Allah berkehendak. Jadi jangan main-main loh. Kalau sudah seperti itu, kadang-kadang orang itu enggak nyadar. Falladhi an'ama 'alaik wa akhrajaka minat ta'ifatain wa ja'alaka ma'al anbiya'i was siddiqina was syuhada huwallahu jalla wa ala. Dan yang memberikan nikmat kepadamu, kamu dapat nikmat nih ilmu yang bermanfaat, kamu dapat nikmat nih amal yang saleh, yang mengeluarkanmu dari dua golongan yang dimurkai dan yang sesat, dan menjadikan kamu bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, itu Allah Subhanahu wa taala. maka sejatinya kita itu harus betul-betul menggantungkan hati sanubari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kemampuan apa, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Kita punya kemampuan apa untuk mengamalkan amalan saleh? Ya. Semua itu fadlun minallahi jalla wa ala. Hadza laisa bihaulika wala biquwwatik wa innama bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ya bukanlah dari dayamu, kemampuan, kekuatanmu, akan tetapi itu fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan keutamaan kepadamu supaya kamu beramal saleh, supaya kamu mampu beramal saleh. Fa'anta tu'alliqu qalbaka billah. Oleh karena itu kamu harus menggantungkan hatimu kepada Allah. Kamu minta ibadah apa sudah? Minta kepada Allah. Allah kasih itu. Enggak mesti orang yang kaya, banyak duitnya, dia bisa berkesempatan untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Enggak mesti kok. Tak mesti. Bukan tolak ukurnya itu saja, bukan. Itu Allah yang memampukan masalahnya. Allah yang memberikan kemampuan kepada hambanya. Bukan semata-mata kalau nyong, enggak mesti. Nah, tulis iki urana duitnya ya kan. Tapi kan kesana harus pakai duit. Iya, ngurusana duitnya harus genak ya nang nyong. Tengok, mangkat. Yakin? Iya, jelegudak rong koper. Gue wis ndredeg kuwi biasane ndredeg. Iya, pura iya, pura iya. Nyong gole ngumpulno. Da iya ngerurung ana duite mbok gagah biasane kan. Gagah dan menawan. Pasti itu sudah pasti saya pastikan. Iya, ana duite ya pinter kok gole ngomong. Kok ngurus sana. Bene klenir ngono wae. Enak teman mengalangane ya. Ngerti pikir, kering invest, langsung ke matematik jalan. Yuk, belum sekarang kan? Nah kan, semulai kan? Belum sekarang kan, semulai ini. Ya insya Allah ya besok lah, insya Allah ya. Insya Allah. Supaya kita, kan kita punya keluarga, semulai ke. Mulai ke, kita punya keluarga. Kita tadi kayaknya gak bahas keluarga lu kayaknya. Tadi kayaknya kamu ngomongnya itu, kalau ada duit, langsung berangkat. Kayaknya kayak gitu loh. Begitu teman jeli gudeg, langsung beda. Kan lebih afdol ngajak keluarga kayaknya loh. Kayaknya mikir orang ngomong kayak gue ya. Ya kan? Ya iya. Tulis gerurannya duitnya bisa gagal. Biasanya kayak gitu. Artinya yang ingin saya terangkan di sini adalah, yang namanya ibadah, sekali lagi, bukan semata-mata kamu mampu. Bukan kemampuanmu semata, bukan. Dan daya kemampuanmu juga bukan. Itu fadlun minallah. Ini yakini. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiikum. Nah. Contohnya banyak, itu salah satunya. Nah. Ada orang misalnya. Saya pengen mengamalkan sunnah ini. Apa? Poligami. Masyaallah. Top. Hebat. Duit saya banyak ini, oh ya Masya Allah. Top. Terus gimana? Duitnya banyak ya, banyak yang mau mungkin ya. Akan ngontrak ya, ngabis poligami, mau ngontrak. Duitnya banyak, istannya banyak. Begitu, yuk. Ya kan kita harus fikih, Ustaz. Oh ya, gimana fikihnya? Ya kita harus supaya ini, apa? Damai. Oh iya, iya, iya. Terus gimana? Ketika ada banyak yang daftar itu, mau, karena duitnya banyak ini, jadi banyak yang mau ini. Ketika banyak yang mau, ternyata, oh ini harus yang kriteria sesuai. Pirang-pirang akhirnya. Akhirnya barang burung orang mengamalkan suruh cerita nih, gara ngomong, poligami boy. Orang sakakan gila. Orang sakakan teori, orang sakakan reka. Semua orang paham sudah, insyaallah ta'ala. Semua orang tahu pengilmuannya itu. Itu ibadah. Sehingga bukan semata-mata, oh ini ngurah ke duit itu ya poligami kena langsung. Urung karuan. Karena poligami jewer. Oh. Kerung apa kok ya? Hah? Kerung apa? Mengano? Nah, nyuci piring disit. Enak teman. Nang jabat tak ketoni gagal-gagal, galak-galak. Hei, hei, harus seriak. Ini ngetakan ngumah, di pedeng kerengin nang sing wadon. Langsung KO. Guru ngomong nang jabat tuh gagah banget itu. Gue ngomong-ngomong, us, seperti jenderal. Balik dengan ngumah. Kesuwen ge. Balik tekan rumah kayak tahanan politik. Tahu tahanan politik? Urip banyak, misalnya banyak uangnya karena takut ini, yang di rumah takut ini. Di mana, Bi? Lagi di pasar ini, Coba video call. Wah, yes. Harus video call ini. Jangan-jangan. Katanya tadi pergi rapat, sekarang malah pergi merapat, misalnya. Jangan-jangan video call. Koyo tahanan politik ini harus ini. Harus video call. Tuh kan, betul kan, pasar kan, oh iya, iya. Bagus. Sudah sampai mana sekarang ini, sudah 1 jam lebih, ini gak pulang-pulang. Oh. Kayak tahanan politik diikuti terus itu. Oh iya, Allah. Kayak gini mau poligami. Katanya tadi kalau banyak duitnya mau poligami. Tadi umroh saya contohkan kan ya, kesana kan. Kan kayak gitu, boleh pada semaur, bo, kayak gitu. Oh iya, gak ada duit ake. Umroh. Gak ada duit ake. Poligami gembus. Saya katakan, belum tentu. Ini contohnya loh. Ini Syekh yang mengatakan loh ya. Ini bahasa-bahasa saya ini. Ini Syekh yang mengatakan ini. Falladhi an'ama 'alaika wa akhrajaka min at-ta'ifataini wa ja'alaka min al-anbiya'i was-siddiqina wasyuhada huwallah jalla wa'ala. Itu Allah yang kasih. Bukan ketika kamu banyak duit, bukan ketika kamu banyak harta, enggak, itu enggak jamin. Memang kamu bisa jamin kalau banyak duitnya berarti poligami? Belum tentu. Saya berani. Ya, sing dadane saya berani itu nurunna duit mbok wae, sing kontrak. Oh iya bisa semau. Ngono jelegode kena duite. Bumbuan. Makanya itu semua yang kasih itu Allah Subhanahu wa taala. Kenaknya gimana? Ini fa anta tu'alliqul qalbaka billah. Kalau semuanya Allah yang atur, ibadah itu Allah yang kasih, Allah berikan kamu kemampuan, ya ini memang sandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kamu keadaannya, mau kaya, mau fakir, selama kamu ingin beribadah kemudian menggantungkan hatimu kepada Allah, Allah kasih kemampuan. Naam. Karena itu memang fadlun minallah. Lianna hada fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Karena ini memang keutamaan Allah yang kasih. Kadang-kadang anak wong sederhana yang bisa poligami, bok. Iya kan? Meskipun kadang-kadang ngomongnya masih ngontrak. Iya. Singgih nang kontrak. Dulu Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah itu punya istri lebih dari 1 atau 2 atau 3. Itu masih ngontrak beliau. Rumah susun 1, 2, 3, 4. Gak tahu, pastinya saya gak tahu. Tapi itu diantara susunan itu maksudnya nyong orang ngerti kayak gesing nomor si J, nomor lo, orang ngerti. Tapi itu di situ ngontrak masih itu. Mampu beliau. Karena memang Allah yang kasih. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang mampu ke Baitullahil Haram padahal secara ekonomi bubur ayam tutulane bisa haji bubur ayam. Nek secara itu kan bubur ayam kayak atau bakul somay atau bakul apa kan orang masuk kan? Orang nalar, orang masuk nalar. Ning kok bisa? Gimana itu? Ya memang itu bukan hitung-hitungan manusia, itu fadlun minallah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Barakallahu fikum. Makanya ini poinnya. Fa'anta tu'alliqu qalbaka billah subhanahu wa ta'ala. Maka kamu gantungkan hatimu kepada Allah. Ayo, gantungkan kepada Allah hati ini. Untuk menjalankan ibadah. Selesai dari mengamalkan satu ibadah ke ibadah yang lain. Menuju kepada ibadah yang lain. Menuju kepada ibadah yang lain. Dan seterusnya. Wa tatabarra minal hawli wal quwwa illa billah subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan daya dan kekuatan itu, kemampuan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibnu al-Qayyim, law syaa'a rabbuka kunta aidan mithlahum fal qalbu baina asabi'ir rahman. Seandainya Allah itu menginginkan, kamu akan sama seperti mereka. Karena yang namanya hati itu di antara jari-jemari Ar-Rahman. Wakadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala at-tamam wa nafyun naqaisi 'anhu tabaraka wa ta'ala. Demikian juga di dalam suratul Fatihah ini terdapat ma'rifatullahi 'ala at-tamam, pengenalan terhadap Allah secara sempurna dan peniadaan kekurangan-kekurangan darinya subhanahu wa ta'ala. Hadhihi suratu idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha 'arafta Allah subhanahu wa ta'ala 'ala tamam. Surat ini jika kamu renungi, kamu perhatikan, maka pasti kamu akan mengenal Allah secara sempurna. Bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaik, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya serta nikmat-nikmatnya kepadamu. Fayaziduka hadza imanan wa yaqina, sehingga akan menambahmu keimanan dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha ma'rifatul insani rabbah wa ma'rifatu nafsih, demikian juga pengetahuan manusia terhadap Rabb-nya dan pengetahuan manusia terhadap dirinya. Sadar diri. Jadi manusia itu sadar diri. Wa ma'rifatu nafsik annaka dha'if wa annaka muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu harus mengetahui dirimu ketika kamu ya memperhatikan ini. Kalau kamu itu dhaif, kamu itu lemah, kamu itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan yang mantap, menggantungkan hatinya kepada Allah hanya semata, insya Allah itu dia akan hidup tenang, tentram, dan jalannya biasanya akan selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sulit, tapi karena hatinya itu menggantungkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan itu. Kelihatannya merundet, tapi kalau sudah hatinya digantungkan kepada Allah, insya Allah selesai itu. Karena Allah yang kasih semua itu. Allah yang kasih masalah, Allah yang kasih jalan keluar. Maka tugas kita gantungkan, harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluarnya. Dan kita mengetahui bahwa diri kita ini lemah, kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini fakir, sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita sombongkan, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Apa yang harus kita sombongkan? Naam. Jangan pernah kita menggantungkan ya sesuatu kepada diri kita. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, sekejap mata pun jangan, ya Allah, engkau ya berikan di jiwaku ini sebagai wakilnya. Jangan, engkau saja ya Allah yang akan mengaturnya. Ikut saja skenario Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur hambanya. Jangan merasa saya insyaallah saya enggak, jangan gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan yang mudah, jalan terbaik yang harus kamu lalui. Walihada taqra'u hadhihi surah wa tukarriruha fi kulli raq'atin li'annaka bihajatin ilaiha. Oleh karena itu, kamu baca surat ini, kamu ulangi pada setiap rakaat, karena kamu memang butuh kepadanya. Li'anna fiha hadha du'a al-azim alladhi idza taqabbalahu Allahu minka sa'idta fid dunya wal akhirah wa idza ghafilta anhu wa lam tasta'milhu fa innahu la yanfa'uka bi syai. Karena di dalam suratul Fatihah ini terdapat doa yang besar, yang apabila Allah Subhanahu wa taala menerimanya darimu, kamu dijamin bahagia dunia akhirat. Kamu dijamin apa? Bahagia dunia dan akhirat. Nah, kebahagiaan itu Allah yang kasih. Jangan pernah mengukur kebahagiaan itu dengan harta dunia semata. Jangan membatasi itu. Nah, kebahagiaan dunia, hati yang tenang, hati yang tenteram, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang, tenteram hatinya adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Siapapun, mau kamu jadi orang kaya, kalau banyak zikrullah pasti tenang hatinya. Atau bahkan orang fakir, miskin, kalau zikrullah pasti tenang hatinya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat. Di sini itu bukan berarti masalah miskin kaya ya, bukan, bukan. Yang penting zikrullah itu intinya. Zikrullah itu yang paling utamanya. Yang bisa membuat hati seorang hamba tenang, tenteram dan bahagia itu zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang dan tenteram. Karena Allah yang menciptakan kita sekalian. Ya. Kalau banyak yang diingat begini begini begini, banyak juga itu. Dan apabila kamu lalai dari surat ini, dari zikrullah ini, dan tidak beramal, maka tidak akan memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Fahadha mimma yu'akidu alal abdi ayyatadabbarul Qur'an, khususan hadhihi suratul azimah. Maka atas dasar ini, ya, termasuk di antara apa yang menegaskan bagi hamba supaya merenungi Al-Quran. Renungi Al-Quran, ya. Coba aja. Renungi Al-Quran. Jangan ketika galau justru malah merenungi lagu-lagu, musik-musik. Lagu-lagu, musik-musik ini menyentuh sekali ini. Kelihatannya ini saya ini. Mungkin saat itu. Tapi kalau terus kamu ikuti, musik-musik itu akan terus mengajak. Coba setel yang ini, coba setel yang itu. Jadi gak akan ada puasnya. Sementara mentadabburi Al-Quran dengan musik adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Gak bisa tercampur di situ. Dan sudah bisa dipastikan. Ya, orang yang suka kepada musik, biasanya itu gak senang kepada Al-Quran. Gak senang itu kepada Quran. Senangannya ya itu. Musik-musik seperti itu. Remarem karo karo apa? Gendingan. Arti gendingan itu? Gendingan emang dua lah ya. Pop. Orang marah manggo pop rock. Gorok bae ngrungokna sing model rock. Alah. Busit semua tuh yang kayak gitu. Bohong itu. Coba dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Terkhusus kata Syekh surat yang agung ini, surat yang besar ini. Dan Al-Qur'an dari zaman dulu sampai sekarang. Al-Qur'an itu dari zaman dulu sampai sekarang menjadi pedoman, menjadi penenang hati. Coba baca. Baca dengan merenunginya, dengan mentadabburinya. Kalau musik itu mesti update. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, ya kan? Mungkin dulu masa orang tua kita mungkin masih masa itu misalnya. Sekarang kita udah beda update, udah enggak lagi. Nah, oleh karena itu ya jauhi musik-musik ini supaya fokus. Kalau orang suka musik itu untuk menghafal Quran, bebel itu. Bebel enggak masuk-masuk menghafal Quran. Barakallahu fikum. يقول ابن القيم تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. Renungilah Al-Quran jika engkau mencari petunjuk, maka yang namanya ilmu itu berada di bawah renungan kepada Al-Quran. Jelas ya? Masih berapa ini? Oh, selesai ini. InsyaAllah satu pertemuan lagi ini selesai. Setelah itu tinggal al-as'ilah. Dan kita akan membaca apa ya? Yang di sini aja lah ya. Dem beli kayak gini, dong. Beli. Ya, beli. Antum patungan futsal kadang ringan kan? Nah, itu dikumpulin dulu. Jadi men semuanya itu dapat, ya. Harus semuanya dapat. Patungan futsal yo yo, madang yo yo, mancing yo yo, plesir yo yo, kitab yo yo, ora kalah pokoknya. Iya kabeh wis. Kan bingung ngarep-ngarep madani, Mbok? Bingung kan? Ngarep madani apa kok ya? Ngarep madani infak, iya nyong infak barang yo. Hah? Apa maning kok, ha? Bingung. Anggaran futsal iya, kita be ora biasanya nggo badanan. Pada bae angger kita be iya, futsal ora biasanya juga nggo badanan. Ning ngur kabian iya kabeh, ora sapa sing ngarep madani. Ngarep kan? Nyong patungan futsal oke, bakar-bakar oke yo. Tuh kita insyaallah sudah saya sisipkan. Wis sapa maning? Sing urung. Bingung wong, oh masyaallah ya, yo jelas harus diwarai, Bang Waras. Bang Waras harus diwarai. Kowe waras ora? Dari kalian kok. Menyebeli ya. Beli santri ya. Ya enggak beli kayak gini mungkin karena mahal sekali kan. Sebenarnya enggak mahal sih. Ya fotokopi lah intinya gitulah. Ya. Saya kadang dulu kitab saya itu double-double. Kadang ini harus sekarang ya sudahlah fotokopi dulu. Paling 2.000, 3.000. Ini ngasuk jenis duit, tuku sing asli kayaknya. Apa sih? Ya double kita beli, ya men, orang apa? Nang apa? Jadi di fotokopian itu asli, ya dua ya. Nang apa? Ya kan, ngonyong bayanya. Nggak kaya gue sih fotokopian, tapi ini ya orang. Damai kan? Damai kan? Simpel aja lah, nggak usah pusing-pusing lah. Insya Allah orang ngasih juga nggak rugi. Insya Allah dapat lah. Nah, maka saya hasung ini para santri supaya menyisihkan uang jajannya untuk membeli apa? Kitab. Itu sangat berharga sekali, sangat bermanfaat sekali. Ini aja saya beli mungkin tahun 2010-an. Ini saya beli tahun 2010, 2 juz. Sekarang udah 13 tahun hingga saya ketemu sama antum. Ada yang di sini usia 13 tahun? Antum usianya berapa? 14, setahun lah enggak. Jadi setahun. Jadi saya baru beli antum lahir setahun, saya baru beli ini, ya kan? Jadi kitab ini nih sama antum usianya enggak jauh beda ini. 13 tahun yang lalu antum. Atau yang ada yang 10 tahun, 12 tahun itu masih tua buku saya ini. Sekarang ini murojaah sama antum. Makanya sisikan, sisikan. Beli kitab. Manfaatnya sangat banyak. Saya juga gak pernah, dulu gak pernah terfikir kalau 13 tahun yang akan datang, saya akan disubyuh. Gak ada terpikir itu. Nah ini jawabannya sekarang. Berarti bermanfaat kan? Iuran futsal, bok wis rampung, bar gue kan? Bar, ya kan? Atau badminton kan? Bar, wis kan? Wis bubar lah. Tapi jajal, kiyoye, kiyoye, kiyoye, kiyoye, wis iya kabe. Hah? Ini baru ini. Top. Olahraganya ya top. Murojaahnya ya juga top. Kan olahraga katanya itu untuk biar semangat ibadah. Cara ya. Ini biasanya pada olahraga pada turu. Pada adzan masih turu. Boy. Di jalan-jalan ke semangat ibadah. Jajal buktikan lah. Gak usah banyak ceramah. Ilmu dan amal. Wish, baik. Ilmu bermanfaat, amalkan soleh. Itu baru. Baru itu. Kalau enggak, dosa malah kamu itu. Apalagi kalau yang ditinggalkan itu kewajiban. Dosa kamu. Jangan mau. Enggak bain-bain loh. Mengamalkan sesuatu yang mubah, yang nanti katanya diharapkan akan mengamalkan yang wajib. Kok ternyata yang wajib enggak? Dosa kamu itu. Contoh, saya contoh. Wong badminton bengi tekan jam tengah telu esuk. Subuh ora tangi, dosa kowe badmintone kowe. Dosa itu. Dosa itu. Tujuane badminton apa kamu? Jare men semangat kowe kan? Ya itu badminton ya apa bae lah. Men semangat kok jare. Gua ning jebule Allah Akbar Allah ora tangi, blas. Dosa kamu siap-siap itu nanggung itu. Jangan main-main itu. Jangankan main badminton, murojaah Quran sekalipun kamu. Malam murojaah Quran pokoknya. Atau dipakai untuk sholat malam. Azan pertama turu. Tangi tak jam 10. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Dosa kalau kamu tuh menjadi sebab terus-menerus seperti itu. Bukan amalannya salaf. Bukan amalannya salaf. Salaf itu buktikan. Al-ilmu wal-amal. Kalau memang betul untuk supaya kuat, buktikan. Ternyata yang pada olahraga ini di depan semuanya. Siap. Wah. Gereng siap. Jadi orang garap madani bingung juga kan. Aduh ini orang ini. Tadi barusan kelihatannya balik tengah tiga malam ini. Adzan pertama sudah di saf depan ini sudah sedang berdoa nih. Mumet itu sampai orang malah mumet tetangganya itu. Oh yang main saya kok kamu yang mumet ya. Kalau enggak, kamu akan jadi celah itu. Untuk menjatuhkan, apalagi orang kalau enggak suka, tambah maning. Nah, makanya yang ingin saya inginkan sampaikan di sini adalah sisihkan. Ya, untuk membeli apa? Kitab. Jelas sampai di sini, santri? Jelas, Dika? Nah, sisihkan untuk beli kitab. Enggak rugi orang beli kitab. Enggak ada ruginya. Ya, ngapa kek pokoknya? Nek. Siki kan paling ini nyadong tok mbok. Nyadong artinya dong. Wah, urung dikirim. Ini tok mbok. Kirimnya wapa, telung atau sekot. Wah, banget gue. Zaman ku mbawon gitu kayak nang sawah. Ngerti mbawon antum? Panen, pari ke panen, gepyok disit. Nah, apa kue orang belajar nyugep panen gitu. Gepyok yang menulis duit, ngomong-ngomong tuku kitab. Wis, ngono domayang ngono. Ngono, otak rungok nae. Setelah itu catat mana faedah-faedahnya. Ngesuk ngerti takoni bisa wis dhewe kita. Bok, main, Bok. Kagak dia punya cerita. Negurnya dong-dong tok kayak gini siap. Urung dikirim, urung dikirim. Dela-dela urung dikirim. Kalau di telepon lah, ngerbis akhir bulan, nang apa? Nurung dikirim. Ngerbis dikirim, bisa orang kali kan, blas. Bisa orang kali ngeru ramah biung, embuh. Sing penting misalnya, kirim. Kalau cerita santri, enggak ada selesainya ya. Baik, wallah alam bisawab, semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.